Saya pernah dapat takdir Jumatan khotib eueuh. Saya geus kieu tiba heula. Saya namanya Jumatan kudu dibubarkeun, khotibna gering teu datang. Marlong siliplong kabeh antepkeun weh. Tapi paksa kejahatan bersama-sama kalau Jumatan sampai dibubarkan gara-gara tidak ada khotib naik mim. Ini pengalaman awal saya naik mimbar. Ya bismillah, weh kaluhur. Assalamualaikum diuk salila adan stresna aduh enggak bahas naon urang. Pengalaman kenapa saya hijrah, enggak bisa main-main. Udah di depan publik. Ah la haula wala quwata illa billah rabbis rabbi sadri wa yassir. Adan beres nantung. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sabisa-bisa weh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladolin. Asyhadu alla terus. Wal asri demi waktu. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya manusia merugi. Alah. Dijalikeuh. Tapi tadi sangka tadi duga turun tinu mimbar naon digalabruk ku sararea. Nuhun Kang Epi. Pak Ustad menang gelar ustad tidinya harita. Sal ustad curang teh. Tilu bulan tu jumahan dirinya nang era. Tapi next tahun depan habis tanggal jadwalan ada jadwal saya Ustaz Epi menang opat setahun otomatis dong tuntutan aduh orang tuh bisa main-main itu sudah janji komitmen yang guys belajar mulian majalah urut sabili risalah naon lah ayam al-ijah tarbawi terus dibaca terus sering mimpin acara dari MC dulu hijrah akhirnya terbentuk ukhuwah terkumpulah barudak san orang yang ngaji juga didinya yang ngaji baik orang sekali mana sekali simpel deh tiba-tiba bergelombang berkumpul jadi weh ayonya dikutuk weh jadi ustaz itu curhatan saya nangis jadi kieu setinggi pohon menjulang sebesar itu tebakan angin saya gak mau tapi kan efek samping multiplayer efek la mani'a lima ataita wala mu'tia lima manahta wala yang fa'undal jad minka. Oh ya udah ujiannya sekarang melak pare jadi jukut melak hade sok timbul butut sampai ke ukhuwah itu berat walaupun di Bandung ada masjid al ukhuwah tapi parbut wae jadi ukhuwah itu apa innamal mu'minuna ikhwah aina mutahabuna bi ruhillah mana yang dulu berkumpul berpisah dasarnya ruhku wae apa itu al islam. Jadi kita ngumpul di sini nggak ada kepentingan kecuali ijatul Islam wal muslimin. Kan we baju mah beda ge. Setuju? Kita nggak suka pakai seragam tapi sepakat kita suka keseragaman. La ilaha Muhammadar Rasul. Allah adalah Tuhanku. Muhammad adalah nabiku. Al-Qur'an lah kitabku. Islam adalah agamaku. Raditu billah wabil islami wabil muhammadin selesai tapi jebakannya luar biasa desarwa kaos laisa min ummati lain golongan orang eta macet versi bobotoh kan riweuh masalah seragam masalah kostum dress code enggak ah Islam tidak mengajarkan eksklusivitas. Yang penting bersih dari najis. Maka perlu dipahami, hijrah itu niatnya apa? Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Karena segala amal tergantung apa yang diniatkan. Fa in kanat hijratuhu apabila keadaan hijrahnya ila dunya karena kepentingan materi, bisnis, loba nu. Bisnis membawa nama hijrah teu naon asal ulah poho zakat lalu jadi enggak fokus di hijrah, ngurus kaos weh, mah hijrah, mah adventure. Jadi dirinya sibuk nang secara kajian karena merasa dapat keuntungan dari efek hijrahnya, tapi terjebak. Sehingga saya ngomong kan, muntah nyawa, tongnya nyawanan. Tiba-tiba usah dia kaos hiji bonus. Jir, orang endorse-nya, menang bonus-nya kaos hiji. Orang yang kuas-nya. Tapi saya tidak terjebak, sok weh, sing manfaat. YouTube itu diuntungkan sekian juta. Bukan YouTube-nya,